الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أولا أرحب بالإخوة المستمعين وأسأل الله عز وجل لي ولهم جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير. وحديثنا في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء الذي نرجو الله عز وجل أن يبارك لنا فيه عن آيتين عظيمتين مباركتين ختمت بهما سورة البقرة. وقد ورد في هاتين الآيتين فضل مخصوص جاء مبينا في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فنقف أولا على شيء من فضائل هاتين الآيتين، ومن ثم نشرع في الكلام على ما بعض ما تضمنته هاتين الآيتين من معان ودلالات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya serta seluruh sahabatnya. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pembahasan kita pada kajian kita kali ini, yang kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita kali ini, ya, yaitu tentang dua ayat yang merupakan penutup dari surat Al-Baqarah. Dua ayat terakhir yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Telah datang dalil-dalil yang banyak yang menunjukkan akan keutamaan dua ayat ini. Ya, Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya menjelaskan akan keutamaan dari dua ayat yang terdapat di terakhir surat Al-Baqarah ini. Oleh karenanya, insyaAllah kita pertama kali kita lihat dulu, ya, kita dengarkan dahulu terlebih dahulu dari Syekh tentang keutamaan-keutamaan dua ayat ini, baru kemudian kita akan menjelaskan, kita akan mendengarkan penjelasan dari Syekh tentang makna dari dua ayat ini. فمن فضائل هاتين الآيتين ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خواتيم سورة البقرة من بيت كنز من تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. وروى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، يعني سمع صوت، فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. ومما جاء في فضل هاتين الآيتين ما جاء في صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم منها شيء، دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا، قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا قال قد فعلت. وهذا فيه أن هذه دعوات مستجابات. وجاء في الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. ولأهل العلم أقوال عديدة في معنى قوله كفتاه، أصحها وأوضحها وأظهرها والله تعالى أعلم أي تكفيانه من كل شر وسوء وبلاء، فمن قرأها فمن قرأهما لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان، فهما تكفيانه بإذن الله عز وجل. فهذه بعض الفضائل الواردة في شأن هاتين الآيتين، وهي دالة على عظم شأنهما وجلالة قدرهما وعظيم من الله بهما على هذه الأمة، أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد هذه الوقفة من حول هذه الفضائل لهاتين الآيتين، نشرع في الكلام على بعض المعاني المتعلقة بهما. Para pendengar dari Radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan yang terdapat pada ayat ini, di antara dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, di mana Abu Dzar radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أُعطيت خواتم سورة البقرة من بيت كنز من تحت العرش لم يؤتهن نبي قبلي. Nabi SAW pernah bersabda, aku telah diberikan, ya, telah diberikan kepadaku penutup dari surat Al-Baqarah, diberikan dari rumah yang di mana dalam rumah tersebut terdapat kanz, yang kanz adalah harta yang jumlahnya banyak dan terkumpul, yang terdapat di bawah arsh. Lam yu'tahunna nabiyun qabli. Yang dimana akhir dari surat Al-Baqarah itu tidak pernah diberikan kepada nabi sebelumku. Demikian juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, bainama Jibrilun qa'idun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi. Tatkala Jibril alaihissalam duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau mendengar seperti ada sebuah suara dari atas. Farafa'a ra'sahu. Ya, kemudian Jibril alaihissalam pun mengangkat kepalanya melihat ke atas. Faqala, kemudian Jibril alaihissalam berkata, "Hadza babun minas sama'i futihal yaum." Sungguhnya ini adalah suara dari sebuah pintu yang ada di langit yang dibuka sekarang. Lam yuftah qat illa al-yawm. Yang pintu tersebut yang ada di langit tadi tidak pernah dibuka sebelumnya, kecuali hari ini baru dibuka. Fanazala minhu malak. Kemudian turunlah malaikat dari pintu tersebut. Faqala hadha malakun nazala ilal ard lam yanzil qat illa al-yawm. Kemudian kata Jibril alaihissalam, malaikat ini turun ke bumi dan tidak pernah dia turun sebelumnya, kecuali pada hari ini baru dia turun. Fasallama, kemudian malaikat tersebut memberi salam. Wa qala abshir binurain utitahuma lam yu'tahuma nabiyun qablak. Kemudian malaikat itu pun berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abshir, bergembiralah wahai Muhammad dengan dua cahaya yang engkau diberikan, yang telah diberikan kepada engkau dua cahaya tersebut. Lam yu'tahuma nabiyun qablak. Yang nabi-nabi sebelum engkau tidak pernah diberikan dua cahaya tersebut. Apa dua cahaya tersebut? Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah, wa khawatimu suratil Baqarah, dan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Lan taqra' biharfin minhuma illa u'titahu. Yang kata malaikat tersebut, wahai Muhammad, tidaklah engkau membaca satu huruf pun dari dua ayat tersebut, dan juga dari surat Al-Fatihah, kecuali engkau akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya. Beliau pernah berkata, "Lamma nazalat hadhil ayah." Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, yaitu ayat dari terakhir yang terdapat di terakhir bagian dari surat Al-Baqarah yang bunyinya adalah, "Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah." Ya. Jika kalian menampakkan apa yang terdapat dalam diri kalian, atau kalian sembunyikan apa yang terdapat dalam diri kalian, yuhasibukum bihillah, maka Allah akan menghisapnya, Allah akan menghitungnya. Baik kalian menampakkan apa yang isi hati kalian, maupun kalian sembunyikan isi hati kalian. Apa kata Ibnu Abbas? dakhala qulubahum minha syai'un lam yadkhul qulubahum min syai'. Ya. Tatkala itu para sahabat tatkala mendengar ayat ini, mereka merasa berat ya. Sungguh luar biasa, karena apa saja yang disembunyikan dalam hati akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perkara yang sangat berat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Qulu sami'na wa ata'na wa sallamna." Katakanlah wahai para sahabat. Nabi menegur para sahabat. Kata Nabi, "Wahai para sahabatku, katakanlah, kami mendengar dan kami taat dan kami menyerahkan memasrahkan perkara kami kepada Allah Subhanahu wa taala." Qal fa alqallahu al-imana fi qulubihim. Apa kata Ibnu Abbas? Maka Allah pun memberikan keimanan dalam hati-hati para sahabat. Kemudian fa anzalallahu ta'ala, Allah pun menurunkan ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak membebani suatu jiwa pun kecuali dengan sesuatu yang dimampui oleh jiwa tersebut. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Maka bagi jiwa itu apa yang telah dia lakukan, dan atasnya itu dia akan dihukum sesuai dengan kesalahan yang dilakukan jiwa tersebut. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau mengazab kami ya jika kami tersalah berbuat salah atau kami lupa atau kami lalai. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad fa'altu. Artinya yaitu aku telah mengabulkan permintaan kalian. Permintaan agar tidak diazab dan tatkala lupa atau lalai. Kemudian ayat Allah yang selanjutnya, firman Allah, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Ya Allah, janganlah kau pikulkan kepada kami beban yang berat sebagaimana kau pikulkan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah engkau membebankan kepada kami apa yang tidak mampu untuk kami pikul. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ampunilah kami, berilah maghfirah kepada kami dan sayangilah kami. Anta maulana, engkaulah maula kami. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad fa'altu. Aku telah mengakukannya. Itu aku telah mengabulkan. Syekh menjelaskan tadi bahwasanya ayat-ayat ini menjelaskan bahwasanya permintaan kaum mukminin agar tidak diazab tatkala berbuat salah atau lupa, agar tidak dibebani dengan beban yang berat sebagaimana dibebankan kepada orang-orang terdahulu, agar tidak dibebani dengan sesuatu yang tidak dimampu oleh seorang telah diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ayatani min akhir suratil Baqarah, man qara'ahuma fi lailatin kafatah. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih mereka. Kata Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah, barang siapa yang baca dua ayat tersebut di suatu malam, kafatah, maka dua ayat tersebut akan mencukupkannya. Para ulama ada beberapa pendapat tentang makna dari kafatah, mencukupkannya. Apa maksudnya dua ayat tadi akan mencukupkan orang yang bacakannya? Banyak pendapat di kalangan para ulama, akan tapi pendapat yang paling rajih, yang paling kuat, maknanya adalah menjaga ayat, dua ayat tadi akan menjaga orang yang membacanya dari segala kejelekan, dari segala keburukan, dan dari segala bala. Itu adalah makna dari kafatah, yang maknanya barang siapa yang baca dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan dan dari segala kejelekan. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sebagian keutamaan-keutamaan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yang menunjukkan akan agungnya dua ayat tersebut ya. Agungnya dua ayat tersebut. Dan setelah kita mendengarkan keutamaan dari dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini, maka insyaallah Syekh akan mulai membahas tentang kandungan makna dari dua ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah tersebut. Ayuhal ikhwatu al-mustami'un, hadha ad-du'a al-'azim al-mubarak alladhi tadhammanathu هذه السورة أو هذه الآيات الآيتين المباركتين من خواتيم سورة البقرة. هذا الدعاء العظيم أخبر الله تعالى به عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعن عباده المؤمنين من أمته وأثنى تعالى عليهم بهذا الدعاء الذي سألوا فيه مصالح الدين والآخرة. فقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شهادة الله تعالى له عليه الصلاة والسلام بإيمانه بما أنزل إليه من ربه، وذلك يتضمن إعطاءه ثواب أكمل أهل الإيمان زيادة على ثواب الرسالة والنبوة، لأنه صلى الله عليه وسلم شارك المؤمنين في الإيمان ونال منه أعلى مرتبة وامتاز عنهم بالرسالة والنبوة. وقوله تعالى والمؤمنون عطف على الرسول، وهو شهادة للمؤمنين بأنهم آمنوا بما آمن به رسولهم صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله شهادة لهم جميعا بالإيمان بالقواعد الخمس التي لا يكون أحد مؤمنا إلا بها، وهي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل ويوم الآخر. وقوله لا نفرق بين أحد من رسله حكاية عن أهل الإيمان أنهم يقولون هذا، أي أنهم لا يفرقون بين أحد من رسل الله تعالى فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بل يؤمنون بجميعهم، وإن كان بعض الرسل ينسخ شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الذين تقوم الساعة على شريعة الذي تقوم الساعة على شريعته، ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين إلى قيامها، فباينوا بهذا الإيمان جميع طوائف الكفر المكذبين لجنس الرسل والمصدقين لبعضهم المكذبين لبعض، والكفر بنبي واحد كفر بجميع النبيين. وقوله وقالوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه، وهذا إقرار منهم بركني الإيمان اللذين لا يقوم إلا بهما، وهما السمع المتضمن للقبول والتسليم والطاعة المتضمنة لكمال الانقياد وامتثال الأمر. ثم قالوا غفرانك ربنا وإليك المصير، لأنهم علموا أنهم لن يوفوا مقام الإيمان حقه مع القبول والطاعة الذي يقتضيه منهم، وأنهم لا بد أن تميل بهم غلبات الطباع ودواعي البشرية إلى بعض التقصير في واجبات الإيمان، وأنه لا يلم شعث ذلك إلا مغفرة الله تعالى لهم، فسألوه غفرانه الذي هو غاية سعادتهم ونهاية كمالهم، فقالوا غفرانك ربنا، ثم اعترفوا أن مصيرهم ومردهم إلى مولاهم الحق الذي لا بد لهم من الرجوع إليه، فقالوا وإليك المصير. فتضمنت هذه الكلمات إيمانهم به ودخولهم تحت طاعته وعبوديته واعترافهم بربوبيته واضطرارهم إلى مغفرته واعترافهم بالتقصير في حقه وإقرارهم برجوعهم إلى يوم الحساب. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dua ayat yang terdapat pada akhir surat Al-Baqarah ini mengandung doa yang sangat agung. Ya, doa dari kaum mukminin, ya. Doa juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah kabarkan dalam dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah tersebut. Maka doa yang sangat agung ini yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga doa yang disampaikan oleh kaum mukminin dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memuji mereka karena doa yang diucapkan oleh mereka ini. Kenapa? Karena mereka dalam doa ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan yang kebaikan-kebaikan agama dan kebaikan-kebaikan akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih." Sungguhnya Ar-Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Ini merupakan ikhbar pengabaran dari Nabi pengabaran tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengabarkan tentang nabi yang telah beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad itu beriman terhadap apa seluruh yang diturunkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini berarti apa? Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala, yaitu orang beriman yang paling beriman, ya. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan pahala risalah dan nubuah, Rasulullah SAW seorang nabi, Rasulullah SAW seorang rasul, dan dia mendapatkan pahala khusus karena kenabiannya dan karena kerasulannya. Selain itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan pahala keimanan, bahkan pahala orang yang paling beriman, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling beriman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyertai kaum mukminin dalam keimanan, dan dia mendapatkan pahala keimanan yang paling tinggi, dan dia terbedakan, terspesialkan dari para sahabat, orang kaum mukminin yang lain, terspesialkan dari kaum mukminin yang lain, bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang rasul dan seorang nabi. Jadi ayat ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tiga bentuk pahala: pahala kenabian, pahala kerasulan, dan pahala keimanan, bahkan pahala yang diberikan kepada orang yang paling beriman. Kemudian selanjutnya wal mu'minun, ya amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, ya. Al mu'minun, jadi Allah juga itu dikembalikan kepada ar-rasul. Artinya apa? Para rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kaum mukminin. Kaum mukminin juga beriman kepada seluruh apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ini juga merupakan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kaum mukminin, kaum muslimin, mereka itu beriman dengan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian firman Allah selanjutnya, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. Seluruhnya beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat dan beriman kepada kitab-kitab suci dan beriman kepada para rasul. Ini merupakan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum mukminin seluruhnya, bahwasanya kaum mukminin itu beriman terhadap lima perkara yang merupakan dasar, yang tidak seorang pun bisa beriman kecuali, tidak dikatakan seorang itu beriman kecuali telah dibangun imannya di atas lima pondasi tersebut, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab suci, iman kepada para rasul, dan iman kepada hari akhir. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Tidaklah kami membeda-bedakan antara para rasul, seorang pun tidak kami beda-bedakan di antara para rasul. Ini adalah cerita dari Allah Subhanahu wa taala tentang kaum mukminin, ya. Yaitu dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka telah mengucapkan demikian. Kita kaum mukminin mengucapkan hal ini, kita tidak pernah membeda-bedakan seorang rasul pun dari rasul-rasul yang lain. Kita semuanya beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang-orang lain. Kalau kita kaum umat Muhammad, kita beriman dengan seluruh para rasul. Adapun umat yang lain, mereka beriman kepada sebagian rasul dan kafir kepada sebagian rasul. Adapun kita, kita beriman kepada seluruh para rasul. Kemudian juga meskipun kita tahu bahwasanya sebagian syariat rasul memansuhkan syariat rasul sebelumnya. Ya, kenyataannya seperti demikian. Ada syariat rasul yang memansuhkan syariat sebelumnya. Bahkan akhirnya seluruh syariat daripada rasul-rasul sebelumnya dimansuhkan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan penutup para rasul, yang nanti hari kiamat akan tegak di atas syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa akan ada sekelompok dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nampak berada di atas kebenaran sampai tiba hari kiamat. Oleh karenanya, dengan ini kita kaum Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbedakan daripada orang-orang kafir selain kaum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang-orang kafir, ya, ada di antara mereka yang mendustakan seluruh rasul, atau di antara mereka membenarkan sebagian rasul dan mendustakan sebagian rasul yang lain. Dan ketahuilah para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kafir kepada sebagian rasul dan beriman kepada sebagian rasul, maka sungguhnya dia telah kafir kepada seluruh rasul, ya. Karena dia telah kafir kepada seluruh rasul, karena setiap rasul menyuruh kita untuk beriman kepada seluruh rasul. Karenanya barang siapa yang kufur kepada sebagian rasul, pada hakikatnya dia telah kufur kepada seluruh rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu sami'na wa ata'na. Yaitu orang-orang kaum mukminin berkata, kami mendengar dan kami taat. Artinya kami mendengar kami mendengar firman Engkau ya Allah, dan kami faham firman Engkau ya Allah, dan kami akan menjalankan perintah Engkau ya Allah. Ini merupakan ikrar dari minhum, dari ikrar dari kaum mukminin dengan dua rukun keimanan. Yang iman tersebut tidak mungkin tegak kecuali di atas dua rukun ini, yaitu as-sama' dan ta'ah, mendengar dan taat. Mendengar artinya apa? Mendengar, tatkala kita mengatakan kami mendengar perintah Allah, artinya kami akan menerima dan menyerahkan diri terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ta'ah, kami taat, artinya apa? Kami akan tunduk dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum mukminin sebagaimana dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, "Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya, ya Allah, ampunilah kami dan kepada Engkaulah kami akan kembali. Kenapa? Karena kaum mukminin tahu bahwasanya mereka tidak akan mampu untuk menjalankan iman sebagaimana mestinya. Meskipun mereka berusaha untuk menerima dan berusaha untuk taat kepada segala perintah Allah Subhanahu wa taala, namun bagaimanapun mereka tidak mampu untuk menjalankannya dengan sempurna. Kenapa? Karena namanya manusia, sifat manusia ya, punya tabiat, punya hal-hal yang akhirnya menjadikan mereka terjerumus dalam sebagian kekurangan. Tidak mungkin bisa menjalankan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Oleh karenanya, kekurangan yang mereka miliki tadi tidaklah bisa dihilangkan kecuali dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mereka minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ampunan Allah Subhanahu wa taala merupakan puncak dari kebahagiaan mereka dan merupakan puncak dari kesempurnaan mereka. Maka mereka pun berkata, "Ghufranaka Rabbana." Ya Rabb kami, ampunilah kami. Kemudian mereka pun mengakui bahwasanya tempat kembali mereka adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun berkata, "Wa ilaikal masir." Kepada Engkaulah wahai Allah Subhanahu wa taala, kami akan kembali. Oleh karenanya, kalimat-kalimat tadi ini ya yang telah dijelaskan tadi ya, pernyataan mereka seluruhnya ini menunjukkan bahwasanya akan keimanan mereka dan menunjukkan bahwasanya bagaimana kaum mukminin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya kaum mukminin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka butuh dan harus butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka tahu bahwasanya mereka tidak mungkin bisa menjalankan perintah Allah dengan sempurna, dan mereka juga mengakui bahwasanya mereka pasti akan kembali kepada Allah pada hari pembalasan kelak. وقوله جل وعلا في الآية الثانية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف الله أحدا فوق طاقته، فالجميع ما كلف عباده به أمرا ونهيا فهم مطيقون له قادرون عليه، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم. وقوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أي للنفس ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر، وذلك في الأعمال التي تحت التكليف. وفي هذا البيان أن ثمرة التكليف وغايته عائدة على العباد، وأنه سبحانه وتعالى عن انتفاعه بكسبهم وتضرره باكتسابهم، وأنه سبحانه يتعالى عن انتفاعه بكسبهم وتضرره باكتسابهم، كما في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، بل لهم كسبهم ونفعهم، بل لهم كسبهم ونفعه وعليهم اكتسابهم وضرره، كما قال تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فلم يأمرهم تعالى بما أمرهم به حاجة منه إليهم، بل رحمة وإحسانا وتكرما، ولم ينههم عما نهاهم عنه إلا حمية لهم وحفظا وصيانة وعافية. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani suatu jiwa pun kecuali yang sesuai dengan kemampuan jiwa tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seorang hamba pun dengan beban yang di luar dari kemampuannya. Tetapi seluruh yang Allah bebankan kepada hamba-hambanya, kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada hamba-hambanya, baik perintah maupun larangan, itu semua bisa dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan mereka mampu untuk melakukannya. Dan ini merupakan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk-makhluknya. Ya, kasih sayang Allah dan kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluk-makhluknya. Karena Allah tidak membebani kecuali yang dimampui oleh makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian firman Allah selanjutnya, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Artinya apa? Bagi jiwa itu, ya, kalau dia melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan pula. Wa alaiha maktasabat min syar. Artinya apa? Jika dia melakukan keburukan, maka dia juga akan dihukumi sesuai dengan keburukan yang dia lakukan. Yaitu tentang perbuatan-perbuatan yang seluruh amalan-amalan tersebut berada di bawah taklif, yang itu yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tugaskan kebaikan kemudian tidak dikerjakan, ya, berarti jiwa telah melakukan keburukan dan dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala atas keburukan yang dia lakukan. Para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita paham bahwasanya buah dari pembebanan, artinya tatkala Allah mewajibkan sesuatu atau tatkala Allah melarang sesuatu, buahnya apa? Itu kembali kepada hamba-hamba itu sendiri. Allah tidak butuh dengan ketaatan para hamba. Dan Allah tidak butuh dengan tatkala seorang hamba meninggalkan kemaksiatan. Allah tidak butuh dengan ketaatan para hamba, ya. Karena semua itu kembali kepada hamba-hamba tersebut itu sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu dhurri fatadhurruni." Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku dan kalian tidak akan bisa memberikan mudarat kepadaku, ya. Akan tapi kebaikan yang mereka lakukan akan kembali kepada mereka sendiri, dan keburukan yang mereka lakukan, akan kemudaratan yang mereka lakukan akan kembali kepada mereka sendiri. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha." Barang siapa yang mendapat hidayah, mendapatkan petunjuk, sungguhnya dia untuk dirinya sendiri, dia mendapat petunjuk untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tersesatkan, maka sungguhnya dia telah menyesatkan dirinya sendiri. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hamba karena ada kebutuhan kepada para hamba, sama sekali tidak. Akan tapi Allah memerintahkan kewajiban kepada para hamba karena kasih sayang Allah kepada para hamba, karena kebaikan Allah kepada para hamba, dan karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Allah melarang para hamba dari sesuatu, ya, kecuali bukan karena kebutuhan Allah, akan tetapi dalam rangka untuk menjaga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, menjaga mereka agar tidak terjerumus dalam keburukan dan tidak terjerumus dalam kemudaratan. Wa qawluhu rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, irsyadun min Allah taala lil mu'minin ila hadha ad-du'a, wa dhalika anna ma kallafa bihi 'ibadahu uhudun wa wasaya tajib mura'atuha wal muhafazatu 'alayha wa 'adamu al-ikhlali bi shay'in minha. لكن غلبات الطباع البشرية تأبى إلا النسيان والخطأ والضعف والتقصير. فكان في هذا الدعاء سؤال المؤمنين ربهم مسامحتهم إياه في ذلك كله ورفع موجبه عنهم. وقد مر معنا في الحديث أن الله سبحانه وتعالى قال قد فعلت. Para pendengar Radio Raja dimanapun anda berada, adapun firman Allah selanjutnya, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhta'na. Tatkala Allah mengabarkan tentang doanya kaum mukminin yang mereka berdoa, Rabbana, ya Rabb kami, la tu'akhidna, janganlah engkau menghukumi kami, inna sina au akhta'na, kalau jika kami salah atau jika kami keliru. Ya, ini merupakan taujih atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin untuk berdoa dengan doa seperti ini, ya. Karena apa yang Allah bebankan kepada para hamba berupa janji-janji atau wasiat-wasiat atau perintah-perintah, ya, seluruhnya harus diperhatikan dan berusaha untuk mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Dan jangan sampai melakukan kesalahan tatkala menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun namanya manusia, ya. Namanya manusia yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kelemahan, tabiat manusia demikian. Tentunya manusia yang memiliki penuh kekurangan ini tidak mampu untuk bisa menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, maka dia akan ditimpa dengan kelalaian, ditimpa dengan kesalahan, akan ditimpa dengan kelupaan. Dan namanya manusia seperti itu, sering lupa, sering salah, dan akhirnya terjerumus dalam kekurangan, kesalahan tatkala menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala mereka mengucapkan doa ini, Rabbana dan seterusnya, la tu'akhidna, artinya apa? Mereka minta, ya Allah ampunilah kami, ya. Ampunilah kami yang tidak mampu untuk menjalankan perintah Engkau dengan sempurna, ya, janganlah engkau menghukumi, mengazab kami. Wa qawluhu rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, ay la tukallifna min al-a'mal ash-shaqqa wa in ataqnaha kama shara'tahu lil-umam as-sabiqati qablana min al-aghlali wal-asar allati kanat 'alayhim. Wa hadha su'alun lit-takhfif fi amrihi ta'ala wa nahya. Adapun firman Allah selanjutnya, rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, artinya ya Rabb kami, janganlah engkau membebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Yaitu permintaan dari kaum mukminin agar Allah tidak membebankan, memerintahkan kepada kita amalan-amalan yang berat, meskipun kita kalau paksakan diri mampu untuk mengerjakannya. Ya. Orang-orang dahulu dibebani dengan perintah-perintah yang berat yang mereka mampu untuk melakukannya, namun dengan susah payah. Kita minta kepada Allah keringanan. Ya Allah, perintahkanlah kepada kami, jangan perintahkan kepada kami perintah-perintah yang berat, meskipun kalau kita paksa bisa, kita bisa melakukannya, tapi jangan seperti itu, ya. Jadi kita minta keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi su'alun fi al-qada' wal qadar wal masa'ib wal bala', ay la tabtalina bima la qibala lana bih. Wa dhalika annahum lamma 'alimu annahum ghayru munfakkina 'amma ya'muruhum bihi wa yanhahum 'an sa'aluhu at-takhfif fi qada'ihi wa qadarihi kama sa'aluhu at-takhfif fi amrihi wa nahyihi. Adapun firman Allah selanjutnya, rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah engkau bebankan kepada kami apa yang tidak kami sanggupi. Artinya apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala keringanan tentang qada dan qadar. Artinya apa? Ya Allah, sebagaimana engkau berikan kami keringanan terhadap perintah dan larangan-Mu. Artinya Allah tidak memerintahkan kepada mereka dengan beban yang sangat berat. Demikian juga Allah tidak melarang mereka dengan suatu larangan yang sangat berat. Demikian juga segala keputusan engkau, segala takdir engkau kepada kami, janganlah engkau menakdirkan kepada kami dengan perkara yang sangat berat yang kami tidak mampu. Jadi kalau yang pertama adalah minta keringanan tentang perintah dan larangan, adapun ayat yang tadi ini, yang terakhir ini, minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu ta'ala wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, ay u'fu 'anna fi ma bainana wa bainak mimma ta'lamuhu min taqsirina wa zalalina waghfir lana فيما بيننا وبين عباده فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة وارحمنا فيما يستقبل بأن لا نقع في ذنوب أخرى. ولهذا يقال إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضحه بينهم، وأن يسلمه فيما بقي فلا يقع في نظيره. وهذه الثلاثة التي تضمنها هذا الدعاء، وهي العفو والمغفرة والرحمة، هي مدار سعادة العبد وفلاحه. فالعفو متضمن لإسقاط حق الله تعالى ومسامحتهم به، والمغفرة متضمنة لوقايتهم شر ذنوبهم وإقباله عليهم ورضاه عنهم، والرحمة متضمنة للأمرين مع زيادة الإحسان والعطف والبر. فالثلاثة تتضمن النجاة من الشر والفوز بالخير. Kemudian firman Allah selanjutnya, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya, tentang doa kaum mukminin, mereka berkata, ya Allah, ampunilah kami, berilah kami maghfirah dan rahmatilah kami. Yaitu wa'fu anna maknanya apa? Ya Allah, ampunilah kami. Yaitu ampunilah kesalahan yang terjadi antara kami dengan Engkau, ya Allah. Dosa-dosa yang berkaitan antara hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Engkau tahu, ya Allah, akan kekurangan kami dan ketergelinciran kami dalam melakukan kemaksiatan. Adapun waghfir lana, ya Allah, berikanlah maghfirah kepada kami, yaitu dosa-dosa yang kami lakukan antara kami dengan hamba-hamba Engkau, ya Allah. Ya, kalau yang pertama dosa antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala berupa maksiat kepada Allah, yang kedua dosa antara hamba dengan hamba-hamba Allah yang lain, maka janganlah Engkau, ya Allah, menampakkan kepada hamba-hamba Engkau kejelekan-kejelekan kami, amalan-amalan kami yang buruk. Jangan Kau tampakkan kepada hamba-hambamu yang lain, tapi tutupilah kejelekan-kejelekan kami. Kemudian warhamna, rahmatilah kami Allah, yaitu ya Allah, rahmatilah kami pada masa depan kami, ya. Janganlah sampai kami terjerumus dalam dosa-dosa yang lain di masa depan. Oleh karenanya dikatakan bahwasanya orang yang berdosa, ya, al-muznib, orang yang berdosa itu butuh kepada tiga perkara. Yang pertama, dia butuh agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang dilakukan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia butuh agar Allah Subhanahu wa taala menutupi aibnya, menutupi amalan-amalan buruknya dari mata hamba-hamba Allah yang lain, sehingga Allah tidak mengungkap kejelekan-kejelekannya di hadapan hamba-hamba Allah yang lain. Dan yang ketiga, hendaknya dia menyerahkan urusannya yang di masa depannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kepada Allah agar dia tidak terjerumus dalam maksiat yang pernah dia terjerumusi. Artinya jangan sampai di masa depan terjerumus dalam maksiat-maksiat yang lain. Inilah tiga perkara yang terkandung dalam doa ini, yaitu al-afu wal-maghfirah war-rahmah, ya. Dan ini merupakan pusat daripada kebahagiaan seorang hamba dan keberuntungan seorang hamba. Maka al-afu yaitu mengandung permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjatuhkan hak Allah kalau seorang bermaksiat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hak Allah untuk mengazab dia, maka dia pun minta agar hak Allah itu dijatuhkan, jangan sampai Allah mengazab dia, ya. Kemudian al-maghfirah, ya, maghfirah adalah permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar menutupi dosa-dosanya di hadapan manusia yang lain, ya, agar tidak terbongkar kerusakannya, amalan-amalannya di hadapan manusia yang lain sehingga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun rahmat yaitu mengandung permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditambahkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ditambahkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga perkara ini, al-afu dan maghfirah dan rahmat, yaitu membawa hamba Allah Subhanahu wa taala pada keselamatan dari segala keburukan dan mendapatkan segala kebaikan. وقوله تعالى أنت مولانا أي أنت ولينا ونصرنا وعليك توكلنا وأنت المستعان ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. وهذا توسل باعترافهم أنه سبحانه مولاهم الحق الذي لا مولى لهم سواه، فهو ناصرهم وهاديهم وكافيهم ومعينهم ومجيب دعواتهم وهو معبودهم لا معبود لهم بحق سواه. Kemudian ada pun firman Allah selanjutnya, anta maulana, tatkala kaum mukminin berkata, anta maulana, engkau adalah wali kami ya Allah. Artinya apa? Allah adalah penolong kami. Dan kami menyerahkan segala urusan kami kepada engkau ya Allah. Kepada engkau lah tempat terminta untuk pertolongan. Dan tidaklah daya dan upaya dan tidak ada kekuatan kecuali dari engkau ya Allah. Maka perkataan mereka ini, anta maulana, engkau adalah wali kami, penolong kami ya Allah, itu merupakan tawassul dari kaum mukminin. Tawassul dengan apa? Dengan pengakuan mereka bahwasanya Allah lah satu-satunya wali mereka. Yang tidak ada wali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya penolong mereka. Tidak ada yang menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberi petunjuk kepada mereka, Allah yang menjaga diri mereka, dan Allah yang mengabulkan permintaan mereka, dan Allah lah satu-satunya sesembahan mereka. Ini adalah keyakinan mereka, dan dengan keyakinan ini mereka bertawassul dengan keyakinan mereka ini, pengakuan mereka ini, untuk agar Allah mengabulkan doa-doa mereka. Wa qawluhu fi tamami al-aya fansurna 'ala al-qaum al-kafirin du'a'un bin-nasr 'ala al-a'da' wa yatadhamman dhalika qahrahum wa shifaa'a sudurihim minhum wa idhaba ghayd qulubihim كما يتضمن التمكن من إعلان عبادة ربهم وإظهار دينه وإعلاء كلمته. وبهذا نصل إلى ختام الكلام على هاتين الآيتين المباركتين من آخر سورة البقرة. Kemudian firman Allah yang di akhir daripada ayat ini, perkataan kaum mukminin, fansurna 'alal qaumil kafirin, ya Allah tolonglah kami di atas orang-orang kafir, yaitu menangkanlah kami di atas orang-orang kafir. Ini adalah doa dari kaum mukminin agar Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dan dalam mengalahkan musuh-musuh mereka. Ya, dengan demikian maka akan nampak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan akan menenangkan hati-hati kaum mukminin, dan akan menghilangkan kejengkelan yang terdapat dalam diri-diri kaum mukminin, ya. Dengan dikalahkannya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kaum mukminin akan merasa bahagia. Dan juga ini menunjukkan permintaan dari kaum mukminin agar Allah memudahkan mereka untuk bisa menunjukkan bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kaum mukminin bisa menunjukkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menegakkan, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada penghujung tafsir atau penjelasan dari dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. وأوصي الإخوة جميعا بالعناية بهاتين الآيتين كل ليلة عملا بالحديث الذي مر معنا. أوصيهم كذلك أن يحفظوا أولادهم وصغارهم هاتين الآيتين وأن يشجعوهم على قراءتهما كل ليلة، فإن في هذا حفظا للأولاد والذرية بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن يأتني المسلم بتحقيق المعاني العظيمة المباركة المشتملة عليها هاتين الآيتين من تحقيق الإيمان بأركانه وحسن التوجه إلى الله بهذه الدعوات المباركات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. Dan Syekh mewasiatkan kepada kita semua ya agar senantiasa berusaha untuk membaca dua ayat ini di setiap malam, sebagaimana tadi hadis Nabi SAW menunjukkan akan hal ini. Ya, barang siapa membaca dua ayat ini setiap malam, maka Allah akan menjaga mereka dari segala keburukan dan segala kejelekan. Demikian juga Syekh mewasiatkan kepada kita agar kita berusaha membuat anak-anak kita hafal dengan menghafalkan dua ayat ini ya. Dan mendorong mereka, anak-anak kita, agar bisa menghafalkan dua ayat ini. Karena dengan mereka menghafalkan dua ayat ini dan dibaca tiap malam, akan menjaga anak-anak kita dari segala keburukan dan dari segala kejelekan. Kemudian Syekh juga mengajak kita untuk memberi perhatian terhadap makna yang dikandung dari dua ayat ini ya, tentang arkanul iman ya. Kita berusaha untuk bagaimana bisa menjalankan rukun-rukun iman sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat ini, dan juga berusaha untuk bisa benar-benar bersungguh-sungguh dalam bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja para pendengar Radio Raja pengajian kita kali ini. Kalau ada yang bertanya kami persilahkan. Baik, pendengar Raja dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan yang begitu sangat berharga dan begitu sangat bermanfaat bagi kita dalam memberikan penjelasan tentang hikmah dan faedah yang terdapat dalam dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya di line telepon 0218236543. Dan kita persilakan ada satu penelpon pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Dari Abu Azkiyah di Tambun. Baik, silakan. Tadi disebutkan tentang membacanya di waktu malam. Maksudnya waktu malam itu ketika mau tidur atau setelah sholat isya atau gimana, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Dan kita tunggu pertanyaan akan diterjemahkan oleh Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda. Al-Layl yabda min ghurub al-shams. فإذا غربت الشمس هذا كله وقت للقراءة، إن أمكن مباشرة أو بعد صلاة المغرب أو قبل العشاء، كل ما بادر إلى ذلك يكون خير له. والليل يبدأ من غروب الشمس. Saya menjelaskan bahwasanya namanya malam hari dimulai dari terbenamnya matahari ya. Maka barang siapa yang baca dua ayat ini setelah maghrib atau menjelang isya, maka tidak mengapa. Akan tetapi semakin seorang bersegera untuk baca dua ayat ini, maka akan sebaik, akan lebih baik bagi dia, akan mempercepat penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Baik, demikian Abu Azka, kita terima kembali dari telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Nia di Jakarta. Baik, silakan. Dari Nia di Jakarta. Iya, silakan. Ya, assalamualaikum Syekh. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan langsung pertanyaannya. Ya, tadi Syekh menjelaskan tentang doa untuk meringankan beban. Bagaimana dengan orang yang putus asa dari rahmat Allah, padahal Allah telah menurunkan ujian yang tidak akan melebihi kesanggupan hambanya, hingga dia sampai bunuh diri, dan apa yang terjadi dengan orang itu? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan tunggu jawabannya. Coba diulang, Ihsan. Baik, tadi disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan cobaan kepada hambanya kecuali sesuai dengan batas kemampuan hambanya. Bagaimana apabila kita dapati seseorang yang dia putus asa dari rahmat Allah dan hingga akhirnya bunuh diri, Ustaz? Bagaimana keadaan orang tersebut dan berkaitan dengan doa yang disampaikan oleh Syekh tadi? Jazakallah khair. Fahamilna ma la taqata lana bih. Kita lihat bahawa nas indah ma'usibah bi musibah. Kada illa takdir التقدير هو ما يتحمل، ثم بعد ذلك يقتل نفسه وينتحر. ما يعني ما مصير هذا الرجل أو وكيف العلاقة هذا مع الزواج؟ يعني كأنه حمل بشيء لا يتفق. هذه الحياة الدنيا ميدان ابتلاء وامتحان، والابتلاء يكون تارة بالنعمة وتارة يكون بالمصيبة، ويظهر في هذا الامتحان الشاكر من الكافر، ويظهر أيضا الصابر من الجازع. هذا ميدان امتحان، والله عز وجل يبتلي العباد بالنعم ويبتلي أيضا العباد بالمصائب، وهذا الابتلاء لامتحان الشخص وامتحان صبره وقوة إيمانه، والعبد يبلغ بصبره درجات عالية جدا في الجنة، ومن لا ينجح في الصبر مثله من لا ينجح في الشكر. هناك من يبتلى بالنعمة فلا يشكر وهم كثيرون، وهناك أيضا من يبتلى بالمصيبة فلا يصبر، فكل منهم لا يكون ناجحا في امتحانه. والذي يصيب بمصيبة ثم يلجأ إلى الوسائل المحرمة وأشنعها الانتحار، هذا في الحقيقة أضر بنفسه غاية الضرر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من طعن نفسه بحديدة فهو يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها، ومن احتسى سما فإنه يحتسيه في نار جهنم خالدا فيها، ومن تردى من شاهق يعني رمى نفسه من مكان عال فهو يتردى في نار جهنم خالدا فيها. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: ولا تقتلوا أنفسكم. والانتحار ليس حل للمشكلة، وإنما هو في الحقيقة تفاقم للمشكلة وزيادة لها إلى حد كبير جدا. وهذا من الجهل بدين الله وضعف الإيمان الشديد أن يصل الإنسان إلى هذه المرتبة. أما إذا كان الإيمان موجودا في العبد متمكنا منه، لا يمكن أن يفكر في مثل هذه الحلول، بل يلجأ إلى الله أن يهون عليه، أن يرزقه الصبر، أن يجيره في مصابه، أن يخلفه خيرا، فتصلح أموره بإذن الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء الذين يسارعون إلى مثلا تعاطي المخدرات، أو يسارعون إلى الانتحار، أو يسارعون إلى أعمال أخرى منكرة، هؤلاء لا يحلون بذلك المشكلة، بل المشكلة تزيد بذلك إلى حد كبير جدا. بينما الصبر هو الحل، وهو الواجب عند المصاب. والله يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. Saya menjelaskan bahwasanya kehidupan dunia ini merupakan medan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di dunia ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dengan musibah, sebagaimana terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji sebagian hamba dengan kenikmatan. Ya. Dengan ujian tersebut akan nampak mana sih yang bersabar. Akan nampak orang yang bersabar dari orang-orang yang tidak bersabar, dan akan nampak pula orang-orang yang bersyukur tatkala diuji dengan nikmat, antara orang-orang yang bersyukur daripada orang-orang yang mereka menggunakan kenikmatan untuk menenggelamkan diri mereka dalam kemaksiatan. Sesungguhnya saya menjelaskan bahwasanya seorang yang bersabar ya tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di surga ya. Dia akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di surga. Dan barang siapa yang tidak lulus ujian tatkala diuji dengan kesabaran ya, maka permisalannya seperti orang yang tidak lulus ujian tatkala diuji dengan kenikmatan. Sebagian orang tatkala diuji dengan kenikmatan maka bergelimang dengan kemaksiatan, berfoya-foya, menghabiskan harta yang Allah berikan kepada dia, menunjukkan dia tidak lulus tatkala diuji dengan kenikmatan. Dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebagian orang tidak lulus ujian tatkala diuji dengan musibah, tidak bersabar, meronta-ronta, ya, memaki-maki, bahkan akhirnya bisa membunuh dirinya, ya. Oleh karenanya, saya menjelaskan barang siapa yang diuji dengan sebuah musibah, kemudian dia tidak bersabar, bahkan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, maka dia akan mendapat azab yang sangat pedih pada hari kiamat kelak. Sebagaimana disebut dalam satu hadis, Rasulullah SAW menjelaskan, barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi yang tajam, maka dia di akhirat kelak akan terus menerus menusuk dirinya dengan benda tajam tersebut, dengan besi yang tajam tersebut. Barang siapa yang bunuh dirinya dengan minum racun, ya, maka dia di akhirat kelak di api neraka akan terus menyiksa dirinya dengan minum racun tersebut. Barang siapa yang melemparkan dirinya dari gunung untuk bunuh diri, maka dia akan apa? Ya taradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan. Ya, barang siapa yang melempar dirinya kemudian jatuh di bawah untuk bunuh diri, maka demikian juga dia akan di akhirat akan melemparkan dirinya jatuh ke dalam api neraka, neraka jahannam terus menerus. Ya, kenapa? Karena telah melakukan bunuh diri. Allah Subhanahu wa taala sangatlah sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian. Ketahuilah para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bunuh diri bukan merupakan solusi. Bahkan bunuh diri akan menambah problem, ya. Dia menyangka dengan bunuh diri urusannya selesai. Tidak. Dia di akhirat akan mendapatkan begitu bertumpuk-tumpuk problem dan bertumpuk-tumpuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pada hakikatnya membunuh diri adalah menambah problem yang akan dihadapi oleh seorang di akhirat kelak. Dan tidak mungkin seorang sampai akhirnya bunuh diri kecuali karena lemahnya imannya. Imannya sangat lemah, yang tidak sabar dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal dia sebenarnya mampu untuk menghadapinya. Ya, dia sebenarnya mampu, namun karena jiwa nafsunya yang tinggi, kemudian iman yang sangat lemah, akhirnya dia milih untuk mengakhirkan jiwanya dengan bunuh diri. Kalau seandainya imannya itu kuat, ya, kalau imannya itu ada di hatinya, maka dia akan bersabar. Dan kalau dia sudah bersabar, Allah akan perbaiki urusannya, yakinlah itu. Barang siapa yang bersabar, maka Allah akan segera memperbaiki urusannya. Adapun orang-orang yang tidak bersabar, kemudian berusaha untuk mencari solusi jalan pintas, misalnya dengan minum khamar atau dengan mukhadirat, dengan menghisap heroin atau mengkonsumsi heroin, obat-obat bius untuk menghilangkan kesulitan yang sedang dihadapinya, kesedihan yang dihadapinya, ketahuilah itu semua hanyalah menambah problem dan bukan merupakan solusi yang benar, apalagi sampai akhirnya membunuh dirinya. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Sebagian salaf mengatakan, itulah seorang hamba tatkala ditimpa dengan musibah, maka dia tahu bahwasanya musibah tersebut datang dari Allah, merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun bersabar dan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Dan di antaranya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ya Syekh, kapankah seorang dikatakan telah beriman dengan sempurna bila dikaitkan keadaan iman yang bisa naik dan bisa turun? Lalu bagaimana kita bisa memahami bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita adalah satu imtihan, ujian, ataukah itu merupakan satu teguran atau azab? Jazakumullah khair. السؤال الأول كيف نعرف أن الإنسان قد بلغ إلى من المؤمنين الكمل في إيمانه كمال الإيمان؟ الثاني كيف نعرف أننا الآن يعني الله يبتلينا أو يؤذبنا؟ أنا عندما جاءنا مصيبة هل هذه عذاب ولا امتحان الله؟ سؤال السائل الأول وهو كيف يعرف العبد أنه بلغ مبلغ المؤمنين الكمل؟ فالجواب على ذلك أن العبد مهما اجتهد في العبادة والطاعة لا يمكن أن يجزم لنفسه في أي حال من الأحوال أنه بلغ درجة المؤمنين الكمل، بل حاله مهما اجتهد في العبادة والطاعة يرى نفسه مقصرا ويخشى أن لا يقبل منه العمل، وهذه صفة المؤمن كامل الإيمان، يحسن ويخاف. بينما المنافق والعياذ بالله يسيء ولا يخاف، ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله، المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. ولهذا لا يصل الإنسان إلى درجة يجزم فيها بأنه كمل الإيمان، لكنه لا يزال يزداد إيمانا ويحرص على الخير، ويسأل الله أن يجعله من المتقين ومن أوليائه المقربين، لكن لا يزكي نفسه. فالله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هذا فيما يتعلق بسؤاله الأول. أما السؤال الثاني، فما يصيب العبد من مصاب لا يخلو حال العبد مع ذلك المصاب من أمرين: إما أن يتلقاه بالصبر، فإن تلقاه بالصبر فهذه النعمة، لأنه فاز وربح وغنم في مصابه ونجح بثواب الصابرين، وإما أن يقابل هذا المصاب بالجزع والتسخط وفعل أفعال الجاهلية، فهذا ولا شك أنه بذلك يكون من الخاسرين، حيث خسر الامتحان ولم يربح. Saya menjelaskan bahwasanya kapan, pertanyaan pertama bahwasanya kapan seorang tahu bahwasanya dirinya telah mencapai derajat yang purna dalam keimanan. Saya menjelaskan bahwasanya seorang hamba bagaimanapun dia bersungguh-sungguh, ya, bagaimanapun dia bersungguh-sungguh semaksimal mungkin dalam menjalankan ketaatan, maka hendaknya dia tidak meyakini bahwasanya dia telah mencapai derajat yang sempurna, telah termasuk dalam kaum mukminin yang sempurna, ya. Karena hendak, namun seharusnya dia bagaimanapun dia bersungguh-sungguh, bagaimanapun dia berusaha semaksimal mungkin, dia tetap melihat bahwasanya dirinya penuh kekurangan, dan dia tetap khawatir bahwasanya amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah sifat dari orang mukmin. Orang mukmin itu dia berusaha beramal sebaik-baiknya dan masih terus khawatir bahwasanya amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik itu berbuat keburukan namun merasa aman, yakin bahwasanya amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana Hasan Al-Basri rahimahullah pernah menyebutkan bahwasanya al-mu'min yajma' bainal ihsan wal makhafah. Bahwasanya seorang mukmin itu menggabungkan antara perbuatan baik dan khawatir, kekhawatiran tidak diterima amalannya. Adapun orang yang munafik, dia menggabungkan antara perbuatan buruk dan merasa aman bahwasanya Allah tidak akan mengazab dia, dan merasa bahwasanya amalan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal amalan dia buruk. Oleh karenanya jika seorang telah beramal sebaik-baiknya, ya, hendaknya dia tidak mentazkiyah dirinya, tidak mengaku-ngaku bahwasanya dia adalah orang yang sempurna keimanannya, karena Allah melarang akan hal itu. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian mentazkiyah diri kalian. Janganlah kalian mengangkat-ngangkat diri kalian, karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui mana yang bertakwa di antara kalian. Adapun pertanyaan kedua tentang bagaimana seorang tatkala ditimpa dengan musibah, dia tahu apakah itu adalah ujian ataukah adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan yang penting yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana sikap kita menghadapi ujian tersebut. Apakah itu merupakan ujian ataukah itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana sikap kita dalam menghadapi ujian tersebut? Ujian pasti datang. Kita tidak tahu ini azab atau apa, musibah pasti datang. Kita tidak tahu ini ujian atau azab. Sekarang tinggal bagaimana kita mensikapi musibah tadi. Kalau kita mensikapi menerima musibah tadi dengan penuh kesabaran, maka yakinlah kita telah mendapatkan keberuntungan. Kita telah mendapatkan pahala orang-orang yang bersabar, ya. Namun jika kita menerima musibah tadi dengan marah-marah, berteriak-teriak, menyumpah-nyumpahin, melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, maka yakinlah bahwasanya kita termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena yang penting bagi kita bagaimana sikap kita menghadapi musibah yang datang kepada kita. Kita harus bersabar sehingga mendapatkan pahala orang-orang yang bersabar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita angkat kembali pertanyaan yang kedua dari pesan singkat yang datang dari Akhi Lutfi di Mojokerto, dan juga nasihat yang kami harapkan untuk setiap penuntut ilmu yang memiliki permasalahan yang sama, di mana beliau bertanya, "Saya seorang thalibul ilmi dan terkadang saya lalai dan terlena dalam dosa dan maksiat. Saat ini saya dalam keadaan bimbang antara thalibul ilmi dan menikah, sedangkan gelombang syahwat menghantui diri saya setiap harinya. Karena itu mohon petunjuk dan nasihat dari Syekh agar bisa terlepas dari permasalahan ini. Jazakumullah khair." Kafir minan nas, yang kafir minan tulab al-ilm lahu خلفية سيئة. الآن يا عبادة أولية الأبن وإن لكن بكثرة المعاصي حولهم منازل سيئة هم يعني يحتارون هل هم يستمرون في طلب العلم ولا يتزوجون أولا، وإذا تزوجوا فربما يحصل عوائق في طلب العلم كما هو الواقع. فما نصيحة الشيخ؟ نصيحتي في ذلك أن يعملوا بالحديث، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أيها الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. في المبادرة إلى الزواج هو السنة. الذي قال ذلك هو الذي حث على العلم ورغب فيه وحب عليه ودعا إلى العناية به، وهو الناصح صلوات الله وسلامه عليه لأمته. فالزواج فيه تحصين للفتى، وفيه بركة، وفيه الذرية في مرحلة مبكرة من حياة الإنسان، وفيه فوائد كثيرة جدا يجهلها كثير من الشباب، ولهذا يؤخرون الزواج ويفوتون على أنفسهم خيرا عظيما. Syekh mengatakan ya, jika seorang nasihat kepada orang yang bimbang apakah menuntut ilmu atau menikah dulu ya, Syekh mengatakan bahwasanya nasihat Syekh sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Rasulullah sallallahu bersabda: ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul bara'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Kata Nabi sallallahu wasallam: wahai kaum pemuda ya, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu akan menjaga pandangan, menundukkan pandangan, dan lebih menjaga kemaluan. Oleh karenanya nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu kita bersegera untuk menikah ya. Dan dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menasihati kita untuk segera menikah, dialah yang mendorong kita untuk menuntut ilmu. Oleh karenanya kita menjalankan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita menjalankan nasihat Nabi untuk semangat menuntut ilmu, kita juga menjalankan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersegera dalam pernikahan. Saya menjelaskan bahwasanya ya, ketahuilah dalam pernikahan itu banyak sekali fawaid, banyak sekali keutamaan, dan banyak sekali faedah-faedah dari pernikahan yang banyak para pemuda tidak mengetahui faedah-faedah ini. Akhirnya mereka menunda-nunda pernikahan, padahal kalau mereka tahu faedah-faedah ini, mereka akan bersegera untuk menikah. Baik, selanjutnya akan kita berikan kesempatan kembali untuk satu penelpon. Ada Bapak Rosad di Pondok Gede, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi ya Syekh. Warahmatullahi fikum. Pertanyaannya afwan yang mengenai pertemuan kemarin. Syekh kemarin menukil perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang bersabar, derajatnya itu sama. Sedikit ilmu yang anak tahu tentang sabar, bahwa sabar itu pahalanya itu tidak ada batasnya. Dan Al-Quran juga disebutkan tentang keutamaan sabar, misalkan seperti ayat Ubashirus Sabirin atau Allahumma Sabirin, dijelaskan oleh para ulama juga akan keutamaan sabar itu tidak ada batasnya itu. Nah, pertanyaannya, apakah berarti perkataan Syekhul Islam itu menunjukkan bahwa sabar, pahala sabar dan orang yang bersyukur itu sama? Dan yang kedua, mohon dijelaskan tentang dalil keutamaan bersyukur. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu jawabannya, silakan disampaikan. Yang kedua Pak, mohon dijelaskan apa? Yang terakhir tadi, jelaskan. Yang terakhir mohon dijelaskan tentang keutamaan sabar yang disebutkan para ulama itu begitu banyak, dan apakah perkataan Syekhul Islam menunjukkan sabar dengan syukur sama Ustaz derajatnya? استوى في الفضل أمامه عند الله. كل يعني كأن يعني ثواب الشاكرين مثل ثواب الصابرين. وأنا وجدنا أن ثواب الشاكرين لا يساوي يعطف. kama qala ta'ala rasulullah billahi sabirin kida sabirin sabirin lakin kalam shaykh al-islam al-thamiyani yash'ar bi anna thawab as-sabirin mithl thawab as-shakirin ma dam huma istawaya fi ad-daraja istawaya kadhalika bil thawab al hada sahih wa la kayf fata'il. هذه المسألة فيها خلاف معروف بين أهل العلم أيهما أفضل عند الله سبحانه وتعالى الغني الشاكر أو الفقير الصابر الغني الشاكر أو الفقير الصابر وذكرت تحقيق شيخ الإسلام لهذه المسألة فيما سأله عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله قال سألته عن هذه المسألة فقال الأتقى لله الأتقى لله من كان منهما أتقى لله سبحانه وتعالى فهو أفضل قال فإن استوي في التقوى يعني كان في درجة واحدة في تقوى الله سبحانه وتعالى قالهم في الأجر سواء والسبب في ذلك عائد إلى كون الشخصين حقق النجاح في الامتحان فهذا امتحن بالشكر وهذا امتحن هذا امتحن بالنعمة وهذا امتحن بالمصيبة والنعمة امتحان والمصيبة امتحان ونبلوكم بالشر والخير فتنة هذا في امتحان وفتنة وهذا أيضا في امتحان وفتنة وكلاهما نجح فهما في الأجر سواء وإذا كان هناك تفاضل يكون بتفاضل الأعمال وتفاوت الأعمال التي يكون عليها كل واحد منهما فالإيمان بضع وسبعون شعبة علىها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. Saya menjelaskan bahwasanya permasalahan ini permasalahan yang merupakan khilaf yang masyhur yang ma'ruf di antara kalangan para ulama tentang mana yang lebih afdal, apakah yang lebih afdal orang yang kaya yang bersyukur ataukah orang yang miskin yang bersabar. Ya, banyak penjelasan ulama tentang masalah ini dan khilaf yang masyhur di antara para ulama tentang masalah ini. Dan tapi saya telah menjelaskan bahwasanya pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana pernah ditanyakan oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah tentang permasalahan ini, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya jika dua orang ini yang kaya dan bersyukur serta yang miskin dan bersabar sama kedua orang ini sama dalam ketakwaan, maka mereka berdua derajatnya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasianya? Karena sebagaimana dijelaskan Syekh bahwasanya kenikmatan ataupun kemiskinan, kekayaan semuanya adalah imtihan, semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana sikap orang dalam menghadapi ujian tadi? Kalau dia lolos dalam ujian, lulus dalam ujian, berhasil menghadapi ujian tadi, maka dia akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kedua-duanya lulus dengan nilai yang sama, berupa ketakwaan yang sama, maka akan mendapatkan pahala yang sama pula dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Jadi ujian dari Allah bisa berupa kebaikan, berupa kenikmatan, bisa berupa anugerah kekayaan dan bisa juga ujian dari Allah berupa kemiskinan, berupa penyakit, musibah dan macam-macamnya, ya. Oleh karenanya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya kalau mereka sama-sama lulus ujian, tingkat ketakwaannya sama, maka sama pula derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sama pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ada perbedaan tingkatan, maka itu kembali kepada cabang-cabang iman yang lain, ya. Mungkin orang yang sabar ini, ya, selain sabar dia punya amalan-amalan ibadah yang lain, ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innal iman bid'un wa sab'una syu'bah, bahwasanya iman itu ada 70 sekian cabang, ya. Maka barang siapa yang semakin banyak melakukan cabang-cabang keimanan, maka ketakwaannya akan semakin tinggi di sisi Allah dan derajatnya pun akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau jika kita pandang dari sisi ini saja, antara kaya yang bersyukur dan miskin yang bersabar, dari sisi anak sini saja kita lihat tanpa melihat cabang-cabang keimanan yang lain, maka kalau sama ketakwaannya, sama lulusnya dari kedua ujian ini, maka nilainya akan sama di sisi Allah dan derajatnya sama di sisi Allah serta pahalanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibb an ushir ila anna hadhihi al-mas'ala tahaddath anha Ibn Qayyim fi tawassu' in ahabba as-sa'il al-muraja'a fi kitabihi al-'azim 'idatu الصابرين وذخيرة الشاكرين في هذا الكتاب تحدث رحمه الله عن عن هاتين المسألتين، له كتاب اسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، فتكلم في هذا الكتاب بكلام موسع جدا في الموازنة بين الصبر والشكر وذكر فضل الصبر وفضل الشكر، وتعرض أيضا في ثنايا هذا الكتاب رحمه الله تعالى لهذه المسألة، فعقد فيه عنوانا بعنوان اختلاف الناس في الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل وما هو الصواب في ذلك، وقال هذه مسألة كثر فيها النزاع وذكر الأقوال في هذه المسألة وتوسع في ذلك، فإن رغب الأخ السائل أو غيره التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى هذا الكتاب. Syekh menjelaskan bahwasanya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah telah berbicara tentang masalah ini dengan pembicaraan yang sangat luas dan sangat panjang ya, dalam kitabnya Idatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin ya. Kitab yang sangat agung ini, dalam kitab tersebut Imam Ibn Qayyim rahimahullah menjelaskan permasalahan dengan penjelasan yang sangat gamblang dan sangat panjang serta luas sekali. Bahkan beliau membuat sebuah subjudul khusus tentang masalah ini yang beliau berikan judul dengan subjudul tersebut. Judulnya, Ikhtilafun Nasi Fil Ghani Syakir Wal Faqir Sabir. Yaitu tentang khilaf para ulama, khilaf manusia tentang orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang bersabar. Ayyuhuma afdal wa ma huwa sawabu fi dzalik? Mana di antara mereka berdua yang lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mana pendapat yang benar? Kemudian beliau membuka subjudul ini dengan perkataan beliau, hadhi mas'alatun katsira fiha an-niza bainal aghnia wal fuqara, dan seterusnya beliau mengatakan bahwasanya permasalahan ini banyak sekali perdebatan di kalangan manusia tentang mana yang lebih afdal, apakah yang kaya yang bersyukur ataukah yang miskin yang bersabar. Bahkan di antara orang kaya dan orang miskin, orang kaya dan orang miskin, orang kaya mungkin merasa yang paling lebih afdal adalah yang kaya bersyukur, adapun orang miskin merasa bahwasanya yang paling afdal di sisi Allah adalah yang miskin dan bersabar. Oleh karena Syekh mengatakan, barang siapa yang ingin mendapat pengetahuan tambahan tentang masalah ini, maka hendaknya membaca buku Ibnul Qayyim rahimahullah tersebut. Beliau menasihati kalau yang bertanya ingin menambah pengetahuan silakan membaca buku tersebut, atau juga para pendengar yang lain. Baik, demikian jawabannya, dan untuk dalil-dalil yang berkenaan tentang syukur bisa dilihat juga di kitab tersebut kepada bapak yang bertanya. Dan kita angkat kembali Ustaz dari telepon, ada Bapak Iwan di Tanjung Priok, silakan Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, mohon petunjuk dan nasihat. Karena ini maaf Pak, dikecilkan sedikit radio monitornya, ada feedback. Diulangi kembali Pak, silakan. Assalamualaikum. Iya, dimatikan saja Pak radio monitornya. Silakan Pak. Iya. Ana ini, halo. Iya, follow, silakan Pak. Iya. Ini punya usaha sedikit. Namun alhamdulillah saya sampai sekarang ini sudah menambah usaha Ana. Cuma Ana jadi bingung karena pendapatan ini kadang-kadang ada pemasukan yang batil gitu. Terus yang kedua, Anda punya karyawan tapi ini akhwat semua untuk bertransaksi menghadapi konsumen ini, gimana? Tolong nasihat Syekh agar Anda juga tidak bimbang, dan kebetulan usaha juga lagi maju nih. Mohon maaf Pak, diperinci aja pemasukan yang batil dari sisi mana? Ya, pinjam-pinjam semacam uang-uang bank gitu. Ah, taip. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tatuur kebiran, ini dimaksud kebir. Tapi waktu itu dunia baru Syekh Insahuni, itu ane amal di dunia pribawiyah. Awalan. Kemudian yang ummal عندي كلهم نساء، يعني ربما العمل هذا يقتضي ذلك، هو ما يبين، لكن كل العمل عندي يقتضي أن يكون الأمال نساء. فأرجو نصيحة من شيء، كيف يتعامل هؤلاء النساء مع الرجال، مع كذا، عندما مثلا يشترون كذا؟ أولا أوصي هذا السائل وغيره بتقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته في السر والعلانية، وأذكره بأنه سيقف أمام الله سبحانه وتعالى يوما ويسأله عن هذا المال، وسيوجه له عن هذا المال سؤالان: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ سؤالان سيوجهان لكل إنسان عن المال الذي حصله، من أين حصله واكتسبه وفيما أنفقه. وإذا كان والعياذ بالله يكتسب المال من طرق ربوية فهذا محق للبركة وسبب للعقوبة. الله سبحانه وتعالى قال في حق المرابي: فأذنوا بحرب من الله، لأن هذه ذنب وجريمة عظيمة جدا وفيها عقوبة شديدة في دين الله سبحانه وتعالى. ومال الربا لا خير فيه ولا بركة فيه، بل هو ممحوق البركة. ولهذا أدعو السائل من الآن أن يطهر ماله من الربا، وخير له أن يبقى على قليل من المال من مال يتكاثر من وجوه محربة تغضب الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: كل جسد قام على السحت فالنار أولى به. هذا في باختصار فيما يتعلق بشق سؤاله الأول. وفيما يتعلق بشق سؤاله الثاني، وهو اقتضاء العمل وجود النساء معه في العمل، فهذا أيضا باب من أبواب الفتنة خطير، حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ما رأيت فتنة أشد على الرجال من النساء. فهي فتنة من أعظم الفتن، وعليه أن يعالج هذه المسألة معالجة حاسمة وحازمة بعيدا عن دخوله هو أو إدخاله بعض بنات المسلمين في الفتنة، أو إدخال الفتنة في أسواق المسلمين بما يترتب عليه شيوع المحرمات وانتشار الرذائل، حمى الله الجميع. Syekh mewasiatkan kepada bapak yang bertanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menghadirkan dalam dirinya senantiasa bahwasanya Allah senantiasa mengawasinya, ya. Menghadirkan dalam dirinya bahwasanya Allah senantiasa mengawasinya, melihat dia baik tatkala dia bersendirian ataupun tatkala dia di hadapan orang-orang yang lain, ya. Dan dia harus yakin bahwasanya dia di hari kiamat kala akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan bertanya kepada dia, ya, dua pertanyaan Allah akan tanyakan kepada dia, ya. Yang pertama, dari mana dia mendapatkan hartanya tersebut, ya. Dan pertanyaan kedua, kemana dia habiskan hartanya tersebut. Ini pertanyaan yang pasti akan ditanyakan pada setiap orang, dari mana dia dapatkan hartanya dan kemana dia habiskan hartanya. Kalau ternyata dia dapatkan hartanya dengan cara-cara yang riba, ya, ketahuilah bahwasanya riba itu akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan akan menghapuskan berkah dari harta tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang riba, fa'dhanu biharbin minallah, ya. Mereka akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Kenapa? Karena riba adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar dan akan menghapuskan berkah dari harta seorang. Oleh karenanya Syekh menyerukan kepada penanya sejak sekarang ini, ya, berusaha untuk membersihkan hartanya dari praktek-praktek riba. Jauhilah hartanya dari praktek-praktek riba, ya. Ketahuilah bahwasanya meskipun hartanya sedikit, tapi kalau tidak ada ribanya maka itu penuh dengan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daripada hartanya banyak namun ternyata diperoleh dari hasil riba, tidak ada berkahnya, ya. Ya, cepat apa akan lambat dia akan tahu bahwasanya tidak ada berkahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu jasadin qama ala suhtin fannaru aula bihi." Setiap bagian tubuh yang tegakkan di atas harta yang haram seperti riba dan yang lainnya, maka lebih utama untuk disentuh oleh api neraka. Ini adalah bagian pertama dari pertanyaan Bapak. Ada pun pertanyaan kedua, ya. Saya ingatkan bahwasanya wanita merupakan fitnah yang sangat luar biasa. Barang siapa yang menjadikan wanita sebagai apa namanya pajangan atau apa namanya masukan mereka dengan bercampur dengan laki-laki, maka dia telah membuka pintu-pintu fitnah yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa." Rasulullah mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan sebuah fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita. Oleh karenanya sejak sekarang saya menasihati kepada Bapak untuk berusaha mencari solusi, ya, bagaimana agar jangan sampai pekerjaan dia itu, ya, meskipun tidak tahu pekerjaan Bapak ini secara persis apa, jangan sampai pekerjaan tadi menimbulkan adanya interaksi banyak antara laki-laki dengan wanita. Sering terjadi interaksi, percampuran, ikhtilat antara laki-laki dengan wanita, yang tentunya ini akan membawa bencana, akan membawa fitnah, ya, apalagi di pasar-pasar dan yang lainnya. Dia berusaha untuk mencari solusi dan insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita angkat kembali satu penelpon dari Abu Nadia di Kalibata. Silakan, Pak. Baik, terputus. Untuk selanjutnya akan kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya berkenaan dengan hakikat sabar yang sesungguhnya. Bagaimanakah hakikat sabar yang sesungguhnya dalam menghadapi musibah? Jazakumullah khair. Hakikat sabar. الصبر حقيقة حبس النفس. الصبر في أصل معناه الحبس، حبس النفس. والمطلوب في هذا الباب أنواع ثلاثة من الصبر، كلها يشملها الصبر، وهي الصبر على طاعة الله بحبس النفس على فعل الأوامر، وصبر عن معصية الله بحبس النفس ومنعها من فعل المناهي، وصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة بمنع اللسان من التسخط والتشكي، ومنع اليد من لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. هذا حقيقة الصبر وهو يتناول أنواعا ثلاثة. Saya menjelaskan bahwasanya hakikat sabar, sabar itu kalau kita lihat maknanya adalah menahan diri, menahan diri, ya. Oleh karenanya saya menjelaskan yang dituntut oleh seorang dalam masalah sabar adalah tiga perkara. Pertama, menahan dirinya bersabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada kewajiban-kewajiban Allah, ketaatan, dia sabarkan dirinya, tahan dirinya untuk terus berjalan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia menahan dirinya agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Karena maksiat tentunya disenangi oleh hawa nafsu. Dia tahan nafsunya, tahan dirinya, jangan sampai mengikuti hawa nafsunya kemudian tenggelam di atas kemaksiatan. Yang ketiga, dia menahan dirinya tatkala ditimpa dengan keputusan Allah, takdir-takdir Allah yang mungkin membuat hatinya sedih, ya. Dia menahan lisannya, jangan sampai akhirnya mencaci maki, mengumpat-kumpat, berteriak-teriak, menunjukkan ketidaksabarannya. Demikian juga dia menahan tangannya agar sampai dia tidak menampar pipinya, merobek-robek bajunya, kemudian menyeru dengan dakwah jahiliyah, menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, dengan umpatan-umpatan dan semacamnya. Oleh karenanya, hakikat sabar kembali kepada tiga perkara ini. Baik, kita akan kembali dari telepon. Silakan, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Di sekarang. Baik, silakan. Assalamualaikum barakallahu fik ya Syekh. Ana mohon nasihatnya bagaimana hukum bekerja sebagai loper koran Syekh. Itu aja ya. Syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai apa? Sebagai penjual koran, Ustaz. Surat-surat kabar, Ustaz. The tailor. Loper koran. Oh, penjual. Oh, loper koran, ya. أنصحه أن يبحث عن عمل أنفع له ولغيره وأكثر فائدة عليه وعلى غيره، ومجال العمل واسع، ويكفيه أن يعمل بالحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فسؤال هذا السائل يدل على عدم ارتياح ولا اطمئنان، والحمد لله مجالات العمل المباحة واسعة وكثيرة. أسأل الله أن يوفق هذا السائل وغيره إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya menjelaskan bahwasanya hendaknya yang bertanya tadi berusaha untuk mencari pekerjaan lain yang lebih bermanfaat bagi dia dan juga bermanfaat bagi orang lain, serta pekerjaan yang lain yang lebih banyak faedahnya bagi dia maupun bagi orang lain. Cukuplah dia beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Hendaknya engkau meninggalkan apa yang meragukanmu kepada suatu yang tidak meragukanmu. Tatkala si penanya bertanya, ya, al-akh tadi yang bertanya, menunjukkan dia tidak tenang dengan amalan yang dia lakukan, ya. Dan alhamdulillah pekerjaan banyak, dia berusaha tinggal mencari pekerjaan-pekerjaan yang halal, ya. Yang halal alhamdulillah insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menutup pengajian kita kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan taufik kepada yang bertanya tadi dan kepada kita semua, dan menunjukkan kepada kita kepada segala kebaikan dan perbaiki segala urusan kita. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.